Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berusaha, berupaya dengan semaksimal mungkin biqadri istita'atina, sesuai dengan kemampuan kita, untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tentunya kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk kita memiliki kesungguhan, memiliki kesemangatan. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad, jihad artinya adalah badlul wus'i wa taqati, mencurahkan segenap kemampuan, segenap kekuatan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna jihad secara am. Kalau makna jihad secara khusus, yakni al-qital, perang. Walladzina jahadu fina, siapa yang mencurahkan segenap kemampuan, kesungguhan untuk menempuh jalan kami, kata Allah, lanah dian naum subulana, maka kami akan memberikan petunjuk kepada dia terhadap jalan-jalan kami. Nah, Allah Ta'ala akan berikan petunjuk, kemudahan, bimbingan untuk kita bisa di atas syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepada dia, kepada jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam, sebagaimana yang telah atau sering kita dengar hadis beliau yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda, ikhris ala ma yanfa'. Semangat langkau terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Karena seberapapun upaya, usaha kita curahkan, kalau Allah Ta'ala tidak memberi pertolongan kepada kita, kalau Allah Ta'ala tidak memberikan kemudahan kepada kita, kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Wa ma tasauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kalian kehendaki itu tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan kamu lemah untuk meraih perkara-perkara yang bermanfaat. Dan termasuk perkara yang paling-paling bermanfaat, bahkan hal-hal yang lain itu tidak ada manfaatnya kecuali dengan disertai satu ini, yaitu apa? Ilmu. Nah, itu perkara yang paling bermanfaat, ilmu. Bahkan sesuatu yang akan mendatangkan manfaat akan hilang manfaatnya kalau tidak disertai dengan ilmu. Nah, sehingga Allah Ta'ala pun memerintahkan kita untuk berilmu terlebih dahulu, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan ayat ini beliau membuat satu bab dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berkata dan sebelum berbuat, harus didahului ilmu. Karena kalau tidak didahului ilmu, perkataannya bisa berbahaya, merugikan dirinya bahkan orang lain. Kalau tidak didasari ilmu terdahulu, maka perbuatannya bisa berbahaya untuk dirinya bahkan orang lain. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Makanya ilmu itu harus didahulukan sebelum berkata dan berbuat, supaya kalau dia berkata ada dasar ilmunya, kalau dia berbuat atas juga dasar ilmunya. Allah Ta'ala berfirman, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada dasar ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati kita masing-masingnya nanti dimintai pertanggungjawaban. Kamu berkata demikian, kamu berbuat demikian, kamu melakukan demikian, dasarnya apa? Nah, ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Dengan ilmu maka yusmirul yakin wa yusbitul iman. Ilmu akan membuahkan keyakinan, akan memperkokoh iman. Karena tidak mungkin iman tercapai kecuali harus dengan ilmu. Nah, itulah makanya orang kalau sudah yakin, kuat iman, maka ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Nah, berupa amal-amal soleh, amal ibadah. Bagi orang yang tidak punya iman, tidak punya kekokohan, keyakinan, sesuatu yang ringan bernilai ibadah buat dia berat. Atau karena tidak ada dasar ilmu, ya dia gak kerjakan. Padahal sehari-hari dia kerjakan, kalau dia kerjakan dengan bimbingan ilmu, dia akan dapat pahala. Makanya satu contoh kita misalkan, ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum, seringkali kita sebutkan, urusan minum saja, urusan makan saja yang setiap hari kita laksanakan. Kalau kita enggak punya ilmu, lihat orang-orang yang tidak dibimbing ilmu. Makan, minum dengan tangan kiri, santai aja. Padahal dia sudah terjatuh dalam kesalahan. Terjatuh ke dalam larangan. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalam bab beliau di kitab Riyadhus Shalihin, An-Nahyu Anit Tasabbuh Bisyaiton. Larangan untuk menyerupai syaiton, menyamai perbuatannya syaiton, dilarang. Di antaranya beliau membawakan hadis, La ta'kulu wa la tasrabu bisimal fa inna syaiton ya'kulu bisimal. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Sesungguhnya syaitan itu kalau makan minum dia dengan tangan kiri. Ya, urusan makan minum yang setiap hari kita kerjakan itu kayaknya sepele. Tapi kalau gak ada ilmu, gak dibimbing ilmu, gak mengkaji bimbingan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tiap saat makan, tiap saat minum, tapi terjatuh dalam larangan. Adapun orang yang punya ilmu, belajar hadis tahu, alhamdulillah, dia tangan kanan dapat pahala. Makan, minum, baca basmalah. Selesai makan, minum, baca hamdalah. Subhanallah, dapat pahala. Inilah makanya ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, tegas-tegas Allah Ta'ala menyatakan, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan namanya istifhamul inkari. Nah, pertanyaan yang tidak butuh perlu dijawab karena sudah jelas perkaranya. Jelas enggak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tentang hamba-hamba Allah. Yaitu orang yang dia berilmu, yang buahkan iman, yakin, kemudian dia ringan untuk berbuat apa? Bangun malam. Sholat malam. Nah, adapun orang yang tidak punya ilmu, tidak mengejar pahala, enggak mengejar keutamaan, lewat malamnya sampai subuh, lewat kesempatan untuk mendapatkan pahala besar. Sepertiga akhir malam, mungkin sebenarnya mau setengah jam sebelum subuh bangun sehingga bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat ditambah witir, setidaknya 3 rakaat, atau bahkan kalau khawatir waktunya sudah masuk subuh 1 rakaat. Tapi luar biasa, dapat keutamaan setengah jam, yang lain belum bangun dia sudah bangun, setengah jam bernilai luar biasa bagi orang yang berilmu yang kemudian membuahkan keyakinan, keimanan. Dengan itu dia senantiasa memanfaatkan waktunya. Nah, berbeda tentunya dengan orang yang tidak dibimbing ilmu. Sudah awal mau tidur aja gak dibimbing ilmu. Beda dengan orang yang dibimbing ilmu. Secapek apapun tetap dia ada keinginan. Semoga nanti bisa bangun malam. Ya Allah. Dia minta untuk dimudahkan bisa bangun malam. Dia sudah punya niat untuk bangun malam, sholat malam. Taruhlah nanti kebablasan karena mungkin capek dan sebagainya. Itu sudah dihitung pahala. Sudah dapat pahalanya dia sholat malam. Nah, apalagi kebiasaan sebelumnya memang demikian. Cuman waktu itu dia ada udur. Bahkan ketika dia sakit pun ditulis. Kalau sudah kebiasaannya sholat malam, ketika sakit sehingga dia tidak bisa sholat malam, ditulis. Itu juga amalan-amalan yang lain. Ini khalif dihazani Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita begitu jauhnya perbedaan antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Begitu jauhnya perbedaan ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, alhamdulillah Allah Ta'ala masih berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian. Karena kajian itu sangat penting. Akan menjadikan kokohnya, tambahnya keimanan kita. Kadang kita punya ilmu, sudah tahu, tapi kalau enggak ngaji, nah lemah iman, enggak datang nasihat, ya sudah. Ilmu bisa luntur. Nah, ilmu sekedar tahu, tapi enggak ada buahnya. Padahal seharusnya al-ilmu kasyajarah. Nah, wal-amal kasamarah. Ilmu itu seperti pohon. Sedangkan amalan mengamalkan ilmu itu seperti buahnya. Nah, ikhwan fi din jazakumullah iyyakum, alhamdulillah terus kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab yakni Sama Ilmu Muhammadiyah atau Sama Ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita akan ditengahkan kepada kita hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat dari fisik beliau, begitu juga akhlak beliau. Nah, yang akan diberikan dalam kitab ini, alhamdulillah semoga setidaknya ini menjadikan tambahan kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Semakinnya kita mengenal Rasul alaihi salatu wasalam, yang itu menjadi sebab kita kemudian dimudahkan menegakkan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, sehingga itu menjadi sebab pula bagian kita diberikan kekokohan dunia maupun akhirat. Dunia karena kita mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam secara ilmu sunnah kita tegakkan. Secara akhirat nanti ketika ditanya, "Wa man nabiyyu?" Siapa nabimu? Maka kita bisa menjawabnya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah Ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunianya maupun akhirat. Kehidupan dunianya kokoh karena dibimbing imannya, disebabkan punya ilmu, sehingga dia terselamatkan dari berbagai penyimpangan-penyimpangan. Dikala manusia yang gak punya ilmu atau gak punya iman, menyimpang ke kanan ke kiri, terpelanting ke kanan ke kiri, dia tetap dikokohkan oleh Allah di atas al-haq. Nanti di akhirat, di awal di alam kubur, ada ujian. Nah, imtihan, soal kubur, pertanyaan kubur itu soal ujian. Yang dinyatakan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari hadis Rasulullah SAW, kalau di alam kubur, di alam barzah itu kita lulus, maka setelahnya insya Allah diberikan lebih gampang, lebih mudah urusannya. Tapi kalau nggak lulus, maka sesudahnya akan lebih berat, nah, lebih tersiksa. Pertanyaannya, man rabbuk wa man dinuk wa man nabiyuk? Tiga saja, tapi jawab bisa jawab atau tidaknya merupakan jawaban yang kita berikan dari kehidupan kita sehari-hari di dunia. Nah, waman nabiyuk, siapa nabimu? Bukan hanya sekedar kita hafal nabi, Nabi Muhammad SAW, tapi bisa jawab atau tidaknya adalah realisasi dari kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah, bagaimana mengenalnya kita kepada Rasul dan sunnah beliau. Sampai-sampai Rasul AS menyatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyenangi sunnahku, siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ikhwan ibn azani Allah iyyakum. Dikala umat Islam sendiri banyak yang sudah mereka asing dengan tuntunan sunnah, menganggap aneh tuntunan sunnah. Nah, bahkan orang yang ngaku-ngaku ahlu sunnah, kenyataannya justru sunnah dimusuhi. Kenyataannya bid'ah justru dia cintai. Banyak. Nah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah selesaikan bab yang kedua, bab majaa fi khatamin nubuwah, bab yang menjelaskan tentang cap atau stempel kenabian. Nah, terakhir kita mengkaji dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, ada satu hal yang perlu kita tambahkan, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid yang ke-6, ketika mensyarah hadis yang ke-3541. Naam. Wal wajib fi hadzal bab wa i'timad ma sabatat bihin nususus sahih. Yang wajib dalam permasalahan ini termasuk khatam nubuwah, tanda kenabian atau cap kenabian, stempel kenabian. Ini harus bersandarnya kepada nas-nas yang sahih. Duna ma yunkar fi riwayat dhaifah. Tanpa atau tidak perlu bersandarnya kepada riwayat-riwayat yang lemah. Wal ahadis wahia, dan hadis-hadis yang tidak kuat. Wal ahbar maudhu'ah, juga berita-berita palsu. Karena memang terdapat adanya hadis-hadis lemah, berita-berita palsu tentang cap kenabian. Nah, di antaranya adalah mawar dan fi anna kanat ka asari mihjam. Nah, ada yang menyebutkan riwayat bahwasanya cap kenabian itu seperti bekas tersayat, bekas sayatan. Au kasamati sauda wal awil khadra, atau seperti daging yang tumbuh berwarna hitam atau berwarna hijau. Padahal riwayat-riwayat yang sahih sudah kita pelajari, warnanya adalah sama dengan warna kulit beliau. Nah, ya ini putih kemerah-merahan. Tidak ada beda. Cuman, ya ini dari riwayat-riwayat adalah sedikit tumbuh atau muncul daging yang di bagian cap kenabian tersebut, yang ditumbuhi, ya ini bulu-bulu rambut yang halus sebesar yakni telur apa? Burung dara. Nah, di riwayat yang lain yang sebagian melihat riwayat sekepal. Nah, masing-masing menyampaikan yakni kurang lebih sesuai dengan yang mereka lihat dan mereka ibaratkan. Au maktubun alaih Muhammad Rasulullah, au sirf antal mansur wa nahu dzalik, atau ada penyebutan bahkan ada di gambar itu khatamun nubuwah, cap kenabian, stempel kenabian itu ada gambarnya dan ada tulisannya. Tulisannya adalah banyak yang meriwayatkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Muhammad Rasulullah. Kemudian di kanan kiri ada tulisan tambahan yakni tawajjuh hai susikta fa anta mansurun. Nah, silahkan engkau pergi kemana saja, engkau akan tertolong. Secara arti, kalau di sini disebutnya sir fa anta mansur. Silahkan berjalan kemana saja, engkau tertolong. Muhammadur Rasulullah, ada tulisannya demikian. Ini adalah riwayat-riwayat yang tidak sahih. Nah, sebagaimana sudah kita lewati, riwayat-riwayat yang sahih tidak menyebutkan adanya tulisan. Falam yasbut min hasyek, kata Al-Habib Mahajar Asqalani, tidak ada yang sahih sedikit pun hal-hal yang demikian ini tadi. Nah, ini sebagai tambahan, ikhwan ibadah zani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada bab ketiga. Bab majah fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang rambut Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, bab ini sebenarnya bagian dari bab pertama. Bab pertama kita menyebutkan yakni global ciri-ciri fisik Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian setelahnya ada uraiannya. Termasuk bab ketiga ini ada uraian secara khusus yaitu terkait dengan sa'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rambut Rasul alaihi salatu wasallam. Dari sisi panjangnya, nah, rambut beliau, dari sisi bentuknya, dan dari sisi perhatian beliau terhadap rambut beliau alaihi salatu wasallam. Secara bahasa sa'ru bacanya rambut bisa dibaca juga dengan sa'ar di fathah ain, bisa di dhammah di sukun ain sa'ru atau sa'ru di fathil ain. Hadis pertama pada bab ini qala al-imam at-tirmidzi rahimahullah haddatsana ali ibn hujr qala ahbarana isma'il ibnu ibrahim an humaid an anas bin malik radhiyallahu anhu qala kana sa'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udunai. Hadis ahrajahu Muslim, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ada bab tentang sa'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di sahih Muslim. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah rambutnya Rasul alaihi salatu wasallam sampai ke pertengahan dua telinga beliau. Nah, ini riwayat ikhwan fillah jazakumullah iyyakum yang menyebutkan yang demikian ini ketika keadaan rambut beliau pendek. Nah, pendeknya rambut beliau adalah sampai pertengahan yakni dua telinga beliau. Sehingga riwayat-riwayat yang sebelumnya telah kita baca sampai ada yang menyebutkan sampai pundak, ya kan? Ada yang antara daun telinga sampai pundak. Nah, ini bagaimana? Dikatakan oleh ahlul ilm, nah, fi hadzal hadis anna sa'rahu sallallahu alaihi wasallam kana yablughu ila nisfil udhaini wa ja'a fi ba'dil ahadits anna sa'rahu kana jumma wa hiya ma yadribul katafa minas sa'r. Faqala ahlul ilm inna hadza raji'un li ihtilafil ahwal faman ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad tala sa'ruhu ila ayablughul katf wa safahu bi annahu jumma wa man ra'ahu duna dzalika wa safahu bima ra'a. Pada hadis ini disebutkan rambut Rasul alaihi salatu wasalam sampai ke pertengahan dua telinga beliau. Sementara di riwayat yang lainnya disebutkan rambut beliau lebat sampai ke pundak. Nah, di riwayat yang lainnya pertengahan antara telinga sampai pundak. Maka ulama mengatakan sesungguhnya yang demikian ini kembalinya kepada keadaan yang berbeda-beda. Siapa yang melihat dari kalangan sahabat melihat Nabi SAW ketika panjang rambut beliau dan lebat, maka didapati sampai ke pundak. Sementara sahabat yang lain melihat beliau ketika keadaan rambut beliau pendek, ya menghabarkan sesuai dengan apa yang dilihat. Di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menghabarkan sampai pertengahan telinga. Nah, demikian. Jadi ya kadang beliau memendekkan rambut, kadang sampai panjangan rambut. Rambut kita kan juga begitu kan. Namanya mengalami pertumbuhan. Ketika panjang dipotong jadi pendek. Nah, ketika mungkin sibuk dan sebagainya enggak sempat mikirin rambutnya, rambutnya sampai panjang. Nah. Baik, sehingga kesimpulannya la munafata bainal halain. Tidak ada pertentangan antara keadaan-keadaan yang disebutkan tadi. Baik. Hadis berikutnya qala Imam At-Tirmidzi rahimahullah haddatsana Hannad ibn Sari qala akhbarana Abdurrahman ibn Abi Zinad an Hisam bin Urwah an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run faqal jumma wa dunal ghafrah. Hadis ini riwayatnya sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul alaihi salatu wassalam, ummul mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini beliau juga mengeluarkan di kitab Jami' beliau, Jami' Imam Tirmidzi. Nah, dan hadisnya adalah sahih. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kuntu aktasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid." Aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana. Dari sini, riwayat ini, suami istri boleh mandi secara bersamaan dari satu bejana. Nah, bahkan suami istri adalah di riwayat yang sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika itu, ya ini Aisyah ditanya sebagian sahabat. Ya, apakah ya ini boleh seorang istri melihat aurat suaminya? Belum bahkan diwati. Bahwasanya saya pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana. Artinya apa? Isyarat boleh. Adapun riwayat bahwasanya siapa yang melihat aurat lawan jenis suami istri melihat maka akan matanya juling dan sebagainya, ini adalah riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah. Sehingga dalam fikih boleh ya ini melihat aurat besar bagi suami istri. Selain itu tidak boleh. Suami istri diperbolehkan. Nah. Kemudian ikhwan fillah jazani Allah iyakum. Selanjutnya kata beliau wa kana lahu sa'run faqal jumah wa dunal wafrah. Dan adalah beliau waktu itu memiliki rambut di atas yakni pundak beliau dan di bawah telinga beliau, di pertengah antara telinga dan sampai pundak. Ini saat itu rambut beliau. Sekali lagi ini tidaklah bertentangan dengan riwayat seperti sebelumnya, riwayat Anas bin Malik karena keadaannya yang berbeda. Selanjutnya hadis berikutnya hadis yang ke-26, qala haddatsana Ahmad ibnu Mani, qala haddatsana Abu Qatan, qala haddatsana Su'bah an Abi Ishaq anil Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma baina mankibain wa kanat jummatu tadribu sahmata udunai. Hadis ini juga sudah kita lewati dari hadis yang keempat di bab pertama, yang secara riwayat hadis ini juga dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Tirmidzi juga menyebutkannya dalam jami' beliau atau kitab sunan yang kita lebih kenal, Sunan Tirmidzi. Sehingga hadisnya sahih. Dari Barra ibn Azib radhiyallahu anhu adalah Rasulullah s.a.w. marbu'an. Marbu'an sudah kita tahu maknanya, tidaklah tinggi sekali, juga tidak pendek. Tapi lebih dominan kalau kalangan orang-orang yang tinggi, ya beliau lebih dekat ke tinggi, tapi bukan tinggi sekali. Artinya ideal beliau. Ba'ida ma baina mankibain. Lebar antara kedua pundak beliau. Nah, sehingga diartikan memiliki dada bidang. Wa kana jumatu tadribu sahmata udunai. Dan adalah rambut beliau sampai naam di ujung dua telinga beliau, rambut beliau jadi agak panjang. Nah, kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibnu Basar, qala haddatsana Wahb ibnu Jarir ibnu Hazim, qala haddatsani Abi an Qatadah, qala qultu li Anas, kaifa kana sa'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qal lam yakun bil ja'di wala bisabti, kana yablughu sa'ru sahmata udunai. Dari Qatadah radhiyallahu anhu, aku berkata kepada Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimanakah keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, rambut beliau tidak keriting, juga tidak terlalu lurus. Nah, ada gelombang tapi tidak sampai ke arah keriting, ikal. Dan rambut beliau waktu itu sampai ke dua telinga beliau, menyentuh dua telinga beliau. Nah, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Qala Imam Tirmidzi rahimahullah, qala haddatsana Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Makki, qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Thalib qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan walahu arba'u ghadair. Sampai kepada Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani ini Uhtu Saqiqah Ali bin Abi Thalib, saudari kandungnya Ali bin Abi Thalib. Makanya Ummu Hani binti Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib. Qalat, beliau berkata, Rasulullah SAW datang ke Mekah. Nah, pada waktu Fathu Mekah, datang ke Mekah qadmatan, pada suatu kali, walahu arba'u ghadair, dan beliau memiliki empat kepang. Nah, ini juga dikeluarkan di kitab jami' beliau. Nah, dan riwayat yang lain yang seperti ini juga, ikhwani fillah jazani Allah wa iyyakum, dikatakan di hadis yang ke-31. Kalau tadi hadis yang ke-28, senada dengan ini hadis ke-31 juga dari Ummu Hani. Riwayatnya qalat ra'aitu Rasulullah sallam dzafa'ir arba. Aku melihat Rasulullah sallam memiliki kepang 4. Nah, ini keadaan ya, ini ketika Rasulullah SAW datang ke Mekah, rambut beliau panjang. Nah, nanti ada riwayat-riwayat yang lainnya. Ketika rambut beliau panjang, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, suatu kali Rasulullah SAW membiarkan terurai ke belakang ini. Nah, namun di lain kesempatan beliau memisah rambut beliau jadi dua. Dipisah ke satu ke sebelah. Sebelah kanan ke kanan, sebelah kiri ke sebelah kiri. Dipisah gitu. Nah, ketika rambut beliau panjang. Nah, ketika kejadian beliau datang ke Mekah, menurut riwayat Ummu Hani adalah ya ini seperti dikepang. Empat, berarti yang dua di sini, dua di sini. Demikian keadaannya saat beliau masuk kota Mekah yang dilihat oleh Ummu Hani radhiyallahu anha. Nah, nanti akan disebutkan, nah, apakah keadaan itu kemudian berlanjut Rasulullah SAW antara membiarkan ataukah memisahkan ke kanan dan yang ke kiri. Baik, akan kita baca riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, kita masuk hadis yang ke-29. Qala haddatsana Suaid ibn Nasr, qala haddatsana Abdullah ibn Mubarak an Ma'mar an Thabit al-Bunani an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna sa'ra Rasulullah sallam kana ila an Safi udunai. Sebagaimana tadi riwayatnya juga, nah, dari Anas bin Malik bahwasannya rambut Rasulullah SAW adalah sampai pertengahan dua telinga beliau. Nah, hadis berikutnya, qala haddatsana Suaid ibn Nasr, qala haddatsana Abdullah ibn Mubarak an Yunus ibn Yazid an Az-Zuhri, qala haddatsana Ubaidillah ibn Abdullah ibn Ujbah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah SAW kana yasdilu sa'rahu wa kana al-musyrikun yafriquna ru'usahu wa kana ahlul kitab yasdiluna ru'usahu wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fihi bisya'i summa faraqa Rasulullah SAW ra'usahu. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sehingga hadisnya sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW membiarkan rambut beliau. Yastadilu, ya ini membiarkan terurai ke belakang rambut beliau. Nah, dan kala itu orang-orang musyrik kebiasaan mereka adalah yafriquna rusam, memisah rambut mereka. Rambutnya dipisah dua ini ke kanan dan ke kiri. Ini kebiasaan orang musyrik kala itu. Wa kana ahlul kitab yasdiluna rusam, sementara ahlul kitab dari kalangan Yahudi ataupun orang Nasrani biasa yakni mengurai biasa, tidak memisah. Nah, Rasulullah SAW lebih senang untuk mencocoki ahlul kitab dalam masalah ini. Selama tidak ada perintah yang lain. Kenapa demikian disebutkan oleh para ulama? Karena kalau ada beda antara ahlul kitab dengan orang musyrik, Rasulullah SAW lebih memilih kepada ahlul kitab. Nah, harapannya karena ahlul kitab mereka adalah ada petunjuk dari kitab mereka, dari tuntunan dari kitab mereka. Nah, summa farraqa Rasulullah SAW ra'sahu, kemudian di urusan beliau Rasulullah SAW di akhir justru beliau yakni memisahkan rambut beliau. Ketika rambut itu panjang bisa dipisah antara ke kanan ke kiri, beliau lebih memilih memisahkan rambut. Tidak membiarkan ketika rambut beliau panjang. Nah, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, sehingga hal ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Muhajjar Al-Asqalani adanya perbedaan kadang Rasulullah membiarkan terurai kadang memisah. Kata Ibnu Hajar Asqalani, kanal farku akhiral amrain. Akhir urusan Rasulullah SAW adalah memisahkan rambut. Nah ya, bagi antum kalau punya rambut panjang, kalau mau seperti Rasul, pisahkan. Kanan, kanan, kiri. Nah, rambut panjang bisa, kalau rambutnya sampai ke pundak. Seperti suatu kali Rasulullah SAW sampai ke bunda. Ya Allah, sudah ada. Tinggal satu hadis sebenarnya. Nah, insya Allah kita baca pada kesempatan yang akan datang. Satu hadis ini sudah. Ya, tadi yang kita singgung ya, 31 hadis. Tinggal permasalahan, Evan, beberapa permasalahan terkait dengan hadis ini tadi. Insyaallah akan kita bahas mungkin di pertemuan yang akan datang. Apa hukumnya sebenarnya memanjangkan rambut? Apakah sunnah atau tidak? Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan model-model cukuran rambut? Gitu ya. Kan ini orang dari zaman ke zaman kan rambut itu kan termasuk mengalami perkembangan-perkembangan dengan berbagai model-model. Nah, ini perlu kita bahas insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Sementara kita cukupkan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.